Jujur, saya tidak yakin kuat untuk menyanyikan lagu ini. Karena ada sesuatu yang hilang dan lepas dari jemari kita. Saya terutama. Dan itu cinta. Kita berada dalam satu rumah dan kita membiarkan cinta itu pergi dan hilang tanpa makna. Cinta hampa.